Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Siapa yang menyusun syarah Umdatul Ahkam, Taisirul Alam bi syarah Umdatul Ahkam? Siapa? Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu matan, itu hadisnya, syarahnya bukan beliau. Yang kita baca ini bukan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Anta, sebutkan satu saja nama nabiyun min anbiya'illah, salah satu nabi dari nabi-nabi Allah. Siapa? Hah? Nabi. Satu nama nabi. Siapa? Nama nabi yang antum kenal siapa? Satu aja. Nabi siapa? Nabi? Hah? Nabi siapa? Nabi? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa, masyaallah. Iya, Nabi Isa. Nabi Isa itu termasuk dari keturunan siapa? Bani apa? Bani ini, bani itu. Bani apa? Hah? Bani Israel. Nabi Isa ya termasuk nabi yang diutus kepada Bani Israel ya. Pertanyaannya begitu ya, salah pertanyaannya. Nabi Isa diutus kepada siapa? Kepada Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya paman. Siapa nama pamannya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Talib. Siapa lagi? Al-Abbas. Siapa lagi? Abu Bakar. Bukan. Nah, cukup itu, sudah banyak itu. Lumayan, alhamdulillah. Sebutkan anta salah satu dari sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sepupunya? Sepupu itu antum punya bapak antum punya saudara. Nah, saudara bapak antum itu bahasa kitanya mamang antum punya anak. Nah, itu sepupu. Siapa sepupu Nabi? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama bapaknya Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib, siapa nama bapaknya? Tak tahu. Thalib. Siapa? Thalib. Iya, Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, nama bapaknya adalah Abu Thalib. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mertua? Abu Bakar mertua. Menantu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menantu dan mertua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa nama ayah beliau? Nama ayahnya? Abdullah nama beliau. Siapa? Utsman. Utsman Abu Quhafah, Abdullah bin Utsman Abu Quhafah. Kembali ke pertanyaan ini beliau tadi. Siapa yang mensyarah kitab ini? Kita ini belajar kitab Taisirul Alam. Penyusunnya siapa? Enggak tahu. Siapa anu? Siapa? Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Itulah beliau yang menulis syarah dari Umdatul Ahkam ini, Taisirul Alam bi syarah Umdatul Ahkam. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk kita hadis nomor 65. Al-hadithul khamis wa sittun. Pelajaran yang ke-65. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, beliau adalah sahabiyun, ibnu sahabiyin. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi. Ayah beliau pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Siapa nama ayah Abdullah bin Umar ini? Abdullah bin Umar, siapa nama ayahnya? Abdul Khattab. Abdullah bin Umar. Siapa nama ayahnya? Khattab. Abdullah bin Umar. Siapa mau dikasih pertanyaan? Abdullah bin Umar. Siapa nama ayah Abdullah bin Umar? Antum. Siapa nama ayahnya? Ayah Abdullah bin Umar. Dah, siapa nama ayahnya? Umar bin Al-Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar. Itu mananya? Abdullah bin Umar. Abdullah adalah sahabat Nabi. Ayahnya pun sahabat Nabi. Dua-duanya orang mulia. Bapak dan anak, dua-duanya orang mulia. Bapaknya sahabat, anaknya pun sahabat. Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat yang asyaddu tiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat kuat keinginannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Sampai-sampai ketika safar, beliau tidak ingin berhenti kecuali di tempat yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Beliau tidak ingin buang hajat kecuali di tempat yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Padahal itu adalah permasalahan yang mubah, hukumnya boleh-boleh saja. Kalau mau berhenti dimanapun, ya, di tempat yang maslahat, buang hajat dimanapun, di tempat yang maslahat, ya, tidak mesti sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat yang demikian. Sangat kuat keinginannya untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu, beliau yusabbih, yusabbihu tasbih. Tasbih di sini maknanya mengerjakan salat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah di ala dhahri rahilatihi, di punggung kendaraannya. Di punggung kendaraannya, artinya beliau melakukannya di atas kendaraan. Kendaraan di zaman dahulu unta. Di atas untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah. Haitsu kana wajhuhu, wajahnya mengarah kemanapun arah kendaraan tersebut. Yumi'u bi ra'sihi, beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Ketika mau ruku, kepalanya nunduk. Ketika mau i'tidal, bangkit lagi, berdiri lagi. Ketika mau sujud, kepalanya pun menunduk juga. Dan menunduknya sujud ini lebih rendah daripada menunduknya ketika ruku, memberikan isyarat dalam ruku dan sujudnya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Ibnu Umar bukan hanya sekedar meriwayatkan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengerjakannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam suatu riwayat, kana yutiru ala ba'irihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir di atas untanya. Salat witir di atas untanya. Menunjukkan salat witir itu sangat ditekankan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar tetap mengerjakannya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas kendaraan tetap mengerjakannya. Wali Muslim, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan di atas kendaraan salat wajib. Walil Bukhari, disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya, illal faraidha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salat wajib di kendaraan kecuali salat fardu. Telah kita sebutkan gharibul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis, yusabbihu ala dhahri rahilatihi, beliau bertasbih di punggung kendaraannya, maksudnya salat sunnah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraannya. Al-maktubah yang dimaksud adalah salat lima waktu di atas rahila. Rahila maknanya naqah, unta yang bisa dikendarai, yang bisa dinaiki. Makna secara global di dalam hadis ini, al-ghalibu fi syariah anna salatal faridati wa salatan nafilati tashtarikani fil ahkam. Secara umum di dalam agama Islam, salat wajib dan salat sunnah itu berserikat dalam hal hukum. Salat wajib, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Bahkan hukumnya fardu, min furudis shalah. Di dalam salat sunnah juga sama, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Bahkan itu adalah ruknun min arkanis shalah. Salah satu rukun dari rukun-rukun salat, Al-Fatihah. Di dalam salat wajib kita diharuskan ruku. Dalam salat sunnah juga sama, ruku dan seterusnya, berserikat sama hukumnya antara salat wajib dan salat sunnah. Wa hadza huwal aslu fihima, ini hukum secara asal. Fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lahuma sawa. Yang datang dalam hukum salat wajib, demikian pula dalam hukum salat sunnah. Walakinnahu, namun yujadu ba'dul adillati allati takhussu ihdahuma bihukmin dunal ukhra. Didapati sebagian dalil yang mengkhususkan sebagian hukum, sebagian dari keduanya itu dengan suatu hukum, dunal ukhra, tidak untuk yang lainnya. Wal ghalib ala hadhil furuq bainahuma takhfiful ahkam fin nafilah. Yang sering secara umum yang membedakan antara keduanya ini, dalam sholat sunnah hukum-hukum itu diringankan, dunal faridah, tidak dalam sholat fardu. Wa min dzalika, di antara itu adalah hadzal hadis alladzi ma'ana, hadis yang bersama kita ini. Di dalam sholat fardu tidak boleh di atas kendaraan. Dalam sholat sunnah boleh di atas kendaraan, karena sholat sunnah itu takhfif, ya, meringankan. Fa innahu, ya, salat sunnah itu takhfif, ya, diringankan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Allah meringankan hamba-hambanya. Fa innahu lamma kana al-matlub katsir nawafil shalah wal ishtighal biha khuffifa fiha. Lamma kana al-matlub, ketika dituntut, dianjurkan, ya, ditekankan bagi seseorang untuk memperbanyak salat sunnah dan sibuk dengannya, maka diberikan keringanan supaya seseorang itu memperbanyak salat sunnah. Salat fardu itu harus di masjid bagi kaum laki-laki, sedangkan salat sunnah boleh di masjid, boleh di rumah. Yang afdal di rumah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yusalliha fi safar ala dhahri rahilatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah ketika safar di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi, ya, kemanapun arah kendaraan tersebut. Walau lam takun tijahal kiblah, walaupun tidak mengarah ke arah kiblat. Yang namanya kendaraan sulit untuk berada dalam satu posisi, satu tempat. Namanya kendaraan berbeda-beda, terkadang mengarah ke timur, terkadang mengarah ke barat, terkadang mengarah ke selatan, sesuai dengan arah tujuan, tidak selamanya menghadap ke kiblat. Wa yumi'u bi ra'sihi, dia mengisyaratkan dengan kepalanya, isyaratan ila ruku'i was sujud, dalam rangka isyarat untuk mengerjakan ruku' dan sujud. Wala farqa baina an takuna naflan mutlaqan, baik salat sunnah itu salat sunnah mutlak, salat sunnah rawatib yang termasuk mengiringi dari salat-salat lima waktu, salat sunnah yang punya sebab seperti di waktu duha ingin salat duha di kendaraan ketika safar, boleh. Walihada, oleh karena ini, kana yusalli 'ala rahilah akidun nawafil wa huwal witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di atas kendaraan salat sunnah yang paling ditekankan, yaitu salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Amma salawatul khamsu, adapun salat lima waktu al-maktubah yang wajib, fawuku'uha qalil, terjadinya itu sebentar, tidak panjang waktunya. Seperti subuh, ya, waktunya itu ya subuh itulah dari terbitnya waktu fajar, ya, sampai kapan? Sampai matahari sudah terbit, sehingga tidak ada lagi waktunya. Duhur, ya, ketika matahari tergelincir, sampai kapan? Sampai masuk asar. Asar, sampai maghrib, sampai ke isya. Waktunya itu ya terbatas, gitu, sedikit waktunya itu. La yashghal al-musafir fiha, sehingga seorang musafir ya bisa mengkhususkan waktunya itu. Wa yajibul i'tina'u biha, wajib untuk i'tina', memberikan perhatian padanya. Wa takmiluha, dan memberikan yang sempurna dalam sholat fardu tersebut. Falidzalika, oleh karena itu, la tasluh ala rahilah, tidak pantas, wala tasih, tidak sah di atas kendaraan, illa inda darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan, tetapi dalam kondisi tertentu di zaman sekarang bisa dikatakan darurat. Terlebih sekarang kendaraan sudah canggih. Kalau zaman dahulu kendaraannya unta, kita sekarang kendaraannya sudah mesin sekarang. Ada yang pakai unta, ada juga yang pakai mesin. Kalau orang-orang badui yang di Arab sana mungkin masih pakai unta. Mereka masih pakai keledai. Kalau yang sudah punya kendaraan seperti mobil, motor, itu kan sudah mesin itu. Sudah mesin. Nah, kendaraan mesin ini terkadang dalam keadaan tertentu sulit untuk tidak berhenti, ya. Memberikan konsekuensi untuk terus jalan seperti dalam bis. Dalam bis itu terkadang waktu sholat masuk, sedangkan seseorang berada di hutan kanan kirinya, tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada tempat sholat, sehingga sulit bagi dia untuk turun mau sholat di mana? Atau juga seperti di pesawat, waktu sholat mau sholat di mana? Mau turun, pesawatnya disuruh turun ya nggak bisa. Pesawat ada jadwal tertentu turunnya itu kapan, ya harus sesuai sampai tujuan, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti masuk dalam bab darurat. Boleh sholat di atas kendaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hukum-hukum hadis jawazu sholatin nafilati fis safar. Yang pertama, boleh sholat sunnah dalam safar di atas kendaraan. Dan Ibnu Umar meriwayatkan ini sekaligus beliau mengerjakannya. Ini lebih kuat daripada sekedar meriwayatkan. Atsani, yang kedua, dzahabal Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat, wa Abu Tsaur, demikian pula Abu Tsaur, ila istiqbalil qiblah hala ibtida'is shalah. Ketika memulai salat hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika mau memulai. Wadzalika li hadithi Anas, yang demikian itu berdasarkan hadis Anas, annahu kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yatatawwa fi safar, ketika beliau ingin melakukan salat sunnah dalam safar, istaqbala binaqatihi al-qiblah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat, tsumma sallahaitu wajjahahu rikabuhu, kemudian beliau salat sesuai dengan arah kendaraannya. Wa zahirul hadis al-umum, sedangkan hadis yang kita baca ini, hadis Ibnu Umar, ini umum. Haitsu kana wajhuhu, beliau salat sunnah di manapun kendaraan tersebut mengarah. Sehingga di sini bisa kita ambil faedah, kalau dimudahkan ketika awal itu, ketika awal mau salat itu menghadap kiblat. Ketika awal memulai menghadap kiblat. Ketika sudah jalan tidak dipikirkan lagi mau menghadap kiblat atau tidak, yang penting sholat di kendaraan. Mungkin kalau seorang punya supir pribadi, suruh berhenti dulu, cari arah kiblat dulu. Dah sudah pas, itu mulai sholat. Kalau saya sudah mulai sholat, baru jalan. Jalan setelah itu. Kalau dimudahkan seperti itu. Kalau tidak dimudahkan, sholat sesuai dengan arah kemanapun kendaraan tersebut, sesuai dengan zahir hadis yang ada di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Salisan, faedah yang hukum yang ketiga, ada mujawazil faridah ala rahilah. Tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Bila daruratin, tanpa darurat. Nah, ini daruratnya ini bagaimana? Ya, seperti misal kita di bis. Di bis itu kadang ada yang turun di waktu-waktu sholat, alhamdulillah. Seperti sebagian bis waktu subuh berhenti, waktu zuhur berhenti. Nah, di waktu zuhur itu kita jamak ke asar. Waktu maghrib ada yang berhenti, ada yang tidak. Seringnya jam 10 kadang berhenti, jam 11 kadang berhenti. Nah, ini waktu-waktu rawan ini, maghrib isya ini, kalau di bis biasanya. Ini pengalaman saya pribadi. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, waktu maghrib dan isya, atau juga waktu subuh. Waktu subuh ada yang berhenti, ada yang tidak berhenti, ada yang terus laju itu subuh itu. Sering itu subuh itu laju. Di waktu-waktu yang seperti ini, kalau bisa kita usaha dulu, kita temui pak supirnya, pak bisa gak berhenti sebentar cari masjid, atau berhenti sebentar di pom bensin, saya mau sholat. Kita datangi, ya, jangan takut, kita datangi saja. Ya. Kalau misalkan dia mengizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti kan masuk bab darurat. Kendali di bawah dia. Dia yang mengendalikan mobil ini. Kalau dia mau, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti ini hukumnya darurat. Kita sholat di kendaraan. Sholat wajib di kendaraan. Ada yang berhenti, ada yang, ya baik, saya tunggu. Silakan sholat. Ditunggu, walaupun mereka gak sholat, ditunggunya kita, tunggunya. Alhamdulillah ini dapat yang mau berhenti. Ada yang tidak mau berhenti, wah tanggung ini mau berhenti, udah sampai sini gak bisa berhenti, saya ngejar target jam sekian harus di sini, di sini, di sini. Sudah, berarti kita sudah mencoba sudah mencoba untuk sesuai dengan Rasulullah SAW, tidak salat wajib di kendaraan. Namun kondisi yang tidak memungkinkan, berarti kita salat di kendaraan itulah. Fayasihu kama sahhat bihil ahad, di sini disebutkan qala al ulama, para ulama berkata li alla yafutahu al istiqbal. Kenapa salat fardu itu tidak boleh di kendaraan? Supaya tidak luput padanya menghadap kiblat. Fa innahu yafutuhu dzalik wa huwa raqib. Kalau salat di kendaraan itu akan luput bagi seseorang menghadap kiblat ketika kendaraan itu berjalan. Amma inda ad-darurah, adapun ketika dalam kondisi darurat, min khauf, ketika mencekam ya, takut yang sangat, ausail, hujan ya, hujan yang tidak henti-henti ya, yang sulit ya, bagi seseorang untuk salat fardu kecuali harus di kendaraan, wa yasihhu sah kama sahhat bihil hadis, sebagaimana hadis-hadis yang sahih dalam hal tersebut. Rabi'an, yang keempat, annal ima huna, mengisyaratkan kepala di sini, yakumu maqamar ruku' was sujud, hukumnya ketika ruku' dan sujud. Khamisan, yang kelima, anna kiblatal mutanaffil ala rahilah, kiblat orang yang sholat sunnah itu menghadap ke kendaraannya, menghadap ke kendaraannya. Hiyal wajhah allati huwa mutawajjihun ilaiha, yaitu arah yang dia mengarah kepadanya. Sadisan, annal witra laisa biwajibin, di sini menunjukkan bahwa salat witir itu tidak wajib. Haitsu sallahu sallallahu alaihi wasallam ala rahilah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di atas kendaraan. Karena ada sebagian ulama seperti Abu Hanifah berpendapat witir itu wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya, baik dalam safar maupun dalam keadaan mukim. Namun hadis ini menyebutkan bahwa witir itu tidak wajib. Ya, membantah pendapat yang mengatakan witir itu wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di atas kendaraan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraan. Menunjukkan salat witir hukumnya adalah sunnah. Sabian, yang ketujuh, annahu kullama ihtaja ila syai' dakhalahu at-taysir wa at-tashil, ketika dalam perkara yang dibutuhkan agama Islam datang membawa kemudahan. Wa hadha min ba'di altafillah al-mutawaliyah ala ibadihi, ini termasuk dari kelemah lembutan Allah azza wa jal kepada hamba-hambanya. Thaminan, yang kedelapan, samahatu hadhihi syariah, toleransinya syariat ini dan menganjurkan hamba-hambanya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempermudah jalannya. Falillahil hamdu wal minnah. Kadang kita kalau di kendaraan itu sulit untuk sholat sunnah. Mungkin ada yang mual di kendaraan, ada yang ngantuk. Kadang mulai saja muncul rasa malas di kendaraan. Coba kalau Allah berikan kita kemudahan safar, coba kita praktekkan ini di kendaraan, coba sholat sunnah sambil berzikir kepada Allah, setelah itu sholat sunnah ya, sholat sunnah mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat kendaraan di mobilnya, bukan di mobil, di kendaraannya ya. Kalau kita kan mobil, kalau sekarang kan, kalau mau sholat di atas motor ya nggak mungkin ya, kebalik nanti motornya. Kalau sekarang ini kan setidaknya mobil lah ya, mengamalkannya di atas mobil, di atas pesawat, di atas kereta, kereta api. Nah, yang kesembilan, tasian, dzakara As-Sunani, al-Imam As-Sunani menyebutkan bahwa lafad-lafad hadis ini majmu'ah, terkumpul min iddati riwayat, dari beberapa riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa annahu laysa fi sahihain, dan tidak dalam Bukhari dan Muslim riwayatun hakadha lafdhuha, seperti ini lafadnya. Ya, jadi hadis ini terkumpul dari beberapa riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Asyiran, yang ke-10, la yustadal bihadzal hadis, tidak dijadikan dalil dari hadis ini bahwa al-khafdhu, annal khafdhu fis sujud aktsar minar ruku', bahwa gerakan sujud itu lebih rendah daripada ruku. Tidak ada dalilnya di sini. Hanya saja di sini disebutkan yumi'u bi ra'si, beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Wa inna ma dzalika, hanya saja yang demikian itu disebutkan di dalam hadis Jabir, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Di situ disebutkan, kata Jabir, waji'tu wa huwa yusalli, aku pernah datang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, nahwal masyriq, mengarah ke arah timur. Wasujud akhfad minar ruku, sujud beliau lebih rendah daripada rukunya. Waqad akhrajahu Tirmidzi wa Abu Daud, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud. Mayoritas para ulama Al-Hadi Asyar yang ke-11 berpendapat bolehnya meninggalkan menghadap kiblat dalam safar yang panjang ataupun pendek, baik safarnya safar yang lama ataupun safar sebentar, boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah. Kecuali Imam Malik. Imam Malik ya mengkhususkan safar yang taksur fihi shalah, yang pendek, yang tidak panjang. Walam yuwafiqhu ahadun ala dzalik, dan tidak ada ulama yang sepakat dengan beliau dalam hal ini. Intinya, selama seseorang safar, maka tetap dianjurkan baginya untuk mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan. Walhamdulillah, selesai hadis yang ke-65. Insyaallah berikutnya kita masuk hadis yang ke-66, masih berkaitan tentang mengarah ke arah kiblat ketika sholat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Ada yang tanyakan? Ada kertas. Bismillah. Ustadz mau bertanya. Wih, banyak titiknya nih. Titik, titik, titik, titik. 4 titiknya. Bagaimana menjelaskan kepada teman yang mengatakan untuk apa datang ke taklim? Kan setiap selesai ada audio yang bisa didengar. Juga bisa setiap saat dapat faedah ilmu dari radio RII. Jazakallahu khairan. Untuk apa datang ke taklim? Ya, untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kita datang ke taklim ini bukan untuk main-main, untuk belajar kita datang ke taklim ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dihasankan oleh sebagian ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu secara asal datang, ya, datang ke tempatnya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh para tabi'in kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ini yang dilakukan oleh atba' tabi'in kepada para tabi'in. Terus berlangsung hingga hari kiamat. Hukum menuntut ilmu itu secara asal mendatangi, ya, mendatangi majelis, mendatangi majelis ilmu. Dan banyak sekali faedahnya dengan kita hadir di majelis ilmu itu. Banyak sekali faedahnya. Disebutkan di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa 3 orang datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan taklim, memberikan pengajian, memberikan nasihat kepada para sahabat. 3 orang masuk masjid. Ammal awal, yang pertama dari 3 orang itu, fara'a furjatan fil halqah, melihat ada tempat kosong di majelis, fajalasa fiha, dia duduk. Wa amal akhar, orang yang kedua, Fajalasa khalfahum, duduk di belakang. Adapun orang yang ketiga, fa'adbara dhahiban, pergi pulang, tidak di masjid itu, pulang. Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah, maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi? Adapun yang pertama, ya, fa'awa, dia singgah mencari perlindungan, singgah ilallah, kepada Allah Azza wa Jal. Fa'awahullah, Allah pun melindunginya, memuliakannya, memberikan penghargaan kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, istahya, malu dia, sehingga dia duduk di belakang, malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada hadirin, atau malu untuk balik ke belakang lagi, sebagaimana orang yang ketiga. Fastahyallahu minhu, Allah pun malu terhadapnya. Bagaimana maksudnya Allah malu terhadapnya? Disebutkan dalam hadis yang lain, Allah malu ketika seorang hamba berdoa mengangkat kedua tangannya untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong. Berarti apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan ketika hamba itu berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, demikian pula di sini, Allah malu berarti tidak akan Allah Azza wa Jalla sia-siakan yang datang, walaupun duduknya di belakang. Walaupun duduknya di belakang, itu tidak akan Allah Azza wa Jalla sia-siakan. Tetap dapat kebaikan. Yang pertama tadi, kebaikannya lebih besar. Yang kedua, yang di belakang itu pun tidak lepas dari kebaikan, pasti mendapatkan kebaikan. Wa amma tsalits, yang ketiga, dia fa'arada, berpaling. Fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling dari dia. Zahir dari hadis ini, yang nampak jelas dari hadis ini apa? Seorang ketika berpaling dari majelis ilmu, tidak datang ke majelis ilmu, tidak menuntut ilmu ke majelis ilmu. Ini terjadi di masjid ini. Di masjid Rasulullah SAW seperti ini mengajar, tidak datang ke majelis ilmu, dia berarti berpaling dari majelis ilmu. Kalau sudah berpaling dari majelis ilmu, fa'aradallahu anhu, Allah berpaling dari dia. Lah, kesengsaraan apa lagi yang lebih sengsara dari Allah Azza wa Jalla berpaling dari kita? Allah Azza wa Jalla berpaling dari hambanya, berarti itu kesengsaraan yang sangat besar ketika Allah berpaling dari hambanya. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan besar seseorang hadir. Kehadiran jasad, kehadiran fisik di majelis ilmu, ini merupakan keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar, dan ini hukum asal dalam thalabul ilmi yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan di sini, streaming audio itu memang ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Tetap kita katakan ada kebaikannya. Tidak kita katakan tercela secara mutlak, tidak. Karena memang kadang kita ada yang lupa, perlu kita ulang lagi, kita dengar di audio. Namun ini terkadang seseorang lalai streaming ini. Lalai, beda dengan hadir. Antum merasakan sendiri. Ketika belajar sifat sholat Nabi, bagaimana tata cara duduk tawarufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu? Oh, ini seperti ini. Susah itu diungkapkan. Seperti tata cara duduk tawaruf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sifat sebagaimana telah kita lewati dalam sifat sholat Nabi. Bagaimana itu kita bisa mengetahuinya? Hadir. Hadir, kita lihat betul kalau hadir, oh begini. Kalau kita tidak hadir, kita mengira-ngira. Ya. Ini dalam ilmu yang perlu dilihat. Yang berikutnya, kalau di audio, rekaman, kemudian di streaming, ini seringkali datang godaan. Ya. Sambil ngopi, kadang, sambil minum teh, sambil makan snack, sambil rebahan, sambil tiduran, itu kalau nggak lewat faedahnya, kalau ngantuk hilang faedahnya. Yang audionya terus bicara, yang streamingnya terus bicara, si pendengarnya udah ngorok, entah sudah di mana. Yang menyampaikan ilmu di dalam suatu lembah, yang mendengarnya di lembah yang lain, mungkin begitu. Ya. Yang menyampaikan ilmu seperti ini, dia sudah berjalan kemana-mana, entah sudah mimpi di Jakarta, di Bandung, entah di mana. Mendengar audio streaming itu bagus ya, dalam keadaan tertentu yang seorang itu ya terjaga, yang seorang itu butuh untuk mengulang faedahnya. Namun secara asal ya, ilmu itu didatangi. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuntut ilmu. Ya, dia tunggu di depan rumah sahabat Ansor sampai angin menerpa beliau. Beliau tetap nunggu sahabat itu keluar sampai beliau bisa mendapatkan ilmu tersebut. Lihatlah para sahabat bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang duduk ya, duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kita tertipu ya, tertipu dengan kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi, ada YouTube, ada streaming, ada audio, ada ini, sudah enggak perlu lagi datang ke majelis ilmu. Ini orang tertipu, orang yang seperti ini tertipu dengan kecanggihan teknologi. Ya. Sehingga dia tidak perlu lagi datang ke majelis ilmu. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya. Belum lagi ketemu dengan saudara-saudara kita dari kalangan ahlu sunnah, wajah yang berseri-seri, yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan ilmu datang ke sini. Kita bisa berkunjung, kita bisa saling sapa, sudah lama tidak ketemu. Dan itu juga bisa menjadi sebab bertambahnya keimanan kita. Ya, dengan kita bertemu dengan saudara kita, banyak sekali nilainya datang taklim ini, banyak sekali nilainya.